Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Nurullah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, memudahkan kita dan memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kita tetap hadir dan bisa melakukan salat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan membahas beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, berarti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebuah nikmat, yaitu nikmat yang bisa mengantarkan diri kita kepada mendekatkan diri kepada Allah. Karena belum tentu semua orang Allah berikan kesempatan untuk bisa melakukan sebuah amalan. Ada orang bisa haji dikarenakan punya harta. Tapi ada orang yang mau haji enggak bisa pergi haji karena enggak punya harta. Ada orang ingin melakukan sebuah ibadah tapi belum tentu tercapai keinginannya dikarenakan keterbatasan dirinya. Seperti itu juga hari ini, mungkin Allah berikan kemudahan kita dengan waktu luang kita bisa duduk di antara maghrib dan isya, sementara sebagian kaum muslimin enggak punya waktu. Jangankan duduk majelis taklim, salat maghribnya saja masih bingung mau maghriban di mana. Bahkan sebagian mereka mungkin hampir maghrib dan isyanya nanti digabung ketika masuk rumah. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah berikan kita kesempatan sekarang berupa waktu luang untuk melakukan sebuah ibadah, ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini, as-sihhah, badan yang sehat, dan waktu yang luang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kedua kenikmatan ini di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah terus kenikmatan kepada kita sehingga kenikmatan tadi bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang dakwah dawa, dampak negatif dari dosa. Yang terakhir adalah yang kita bahas bahwa maksiat kepada Allah itu akan menghilangkan dan melenyapkan nikmat. Allah berikan tadinya kedudukan yang enak dalam kerjaan, gara-gara enggak amanah Allah masukkan dia ke penjara. Yang tadinya enak malah masuk penjara. Allah berikan tadinya dia tubuh yang sehat, yang gagah, yang masya Allah. Tapi karena kegagahannya, karena masya Allahnya, dia lupa diri sehingga melakukan kemaksiatan. Allah kasih penyakit. Sampai dia pergi ke dokter manapun, penyakitnya dokter angkat tangan. Nikmat bisa hilang dengan maksiat. Tapi nikmat bisa terus bertambah dan ada pada kita dengan bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur la azidannakum, aku akan tambahkan, kata Allah. Jika kalian kufur kepada nikmat Allah, termasuk salah satu bentuk kekufuran kepada nikmat Allah adalah nikmat tadi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat tadi digunakan untuk maksiat kepada Allah, Allah ancam adzabi lasyadid. Azabku sangatlah pedih. Nikmat harta, Allah berikan lebih harta. Tetapi ketika lebih harta malah mengantarkan kepada maksiat, dosa perzinahan, lupa sholat, lupa Allah, bahkan congkak. Suatu saat Allah akan jatuhkan dia. Segala bentuk nikmat kalau tidak mengantarkan diri kita mendekatkan diri kepada Allah, maka dia balaya, maka dia bala, ujian. Tapi segala nikmat kalau mengantarkan diri kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah hakikat kenikmatan yang menjadikan kita menjadi orang-orang bertakwa. Terkadang orang hanya melihat sekilas nikmat berupa harta, tapi dia enggak tahu ternyata ketika tambah hartanya, tambah sibuk dirinya, tambah jauh dari Allah. Bukan nikmat pada hakikatnya, tapi itu balaya atau bala, balawat. Itu namanya ujian dari Allah. Wa amma man u'tiya wa ammal insanu idabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa ammal insanu idab, adapun manusia, jika Allah memberikan dia bala, apa balanya? Fa akramahu wa na'amah. Balanya berupa Allah muliakan dia, Allah angkat derajatnya, wa na'amah, Allah berikan dia nikmat. Faqala rabbi akraman. Mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Perhatikan ayat ini. Kemuliaan, nikmat bisa menjadi bala kalau itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah kita bahas. Ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat akan melenyapkan kenikmatan. Sudah benar-benar rumah tangga sakinah, mawaddah, tenang, maksiat kepada Allah, Allah jadikan hidupnya berantakan. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa dirimu dari sebuah musibah itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri. Enggak mungkin kebakaran kalau tidak ada api, tidak mungkin ada api, pasti ada sebab. Seperti itu hidup. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa dirimu dari musibah, fa bima kasabat aydikum, itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, usaha tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang telah Allah ampuni. Artinya kalau setiap dosa itu tidak Allah ampuni lalu Allah jadikan bala untuk kita, subhanallah, mungkin kita enggak berhenti, enggak lepas-lepas, terus kena bala. Tapi banyak yang Allah ampuni, maka yang sedikit kena kita musibah itu bagian sedikit dari Allah berikan kita ujian. Dzalika bi annallah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Nikmat tidak akan dirubah sampai satu kaum tadi merubah dirinya sendiri. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa maksiat menyebabkan hilangnya nikmat. Hati-hati. Sebenarnya kalau kita memahami satu ayat yang kita baca tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, cukup bagi kita memahami bahwa nikmat itu kalau bersyukur maka taat. Allah akan tambahkan, nikmat itu kalau maksiat berarti kufur. Inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih. Pertemuan yang sekarang kita akan membahas al-ma'asi, maksiat tulqi ra'ba wa takhawuf fil qulub. Maksiat, dosa itu akan melemparkan ke dalam hati rasa cemas, khawatir dan takut, bimbang. Hidupnya risau, bimbang, takut, khawatir, cemas. Merasa takut dan tidak aman. Dan itu akan didapati bagi orang yang sering melakukan maksiat. Allah cabut di hatinya keamanan. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan keamanan kepada dia. Tapi semakin orang jauh dari Allah, semakin jauh rasa aman pada dirinya. Hilangnya rasa aman pada dirinya akan mengantarkan dirinya khawatir, cemas, takut, dan bimbang. Paling tidak, orang yang bermaksiat, kebimbangan dan kecemasan yang ada pada dirinya, takut bimbang kalau maksiatnya ketahuan. Sehingga dirinya selalu dihantui dengan ketakutan bahwa akan terbongkar dosanya. Ini akan kita bahas. Bahwa maksiat mewariskan ketakutan dalam diri, kebimbangan dalam diri, kecemasan dalam diri. Wa min uqubatiha ma yulqihi Allahu subhanahu wa ta'ala min ra'ab wal khauf fi qalbi 'asi. Dan di antara akibat dari maksiat, Allah mencampakkan ke dalam hati orang-orang yang melakukan maksiat ra'ab wal khauf. Khawatir, bimbang dan takut. Fi qalbil 'asi fala tarahu illa khaifan mar'uban. Kamu tidak melihat orang yang bermaksiat kecuali selalu dalam keadaan khawatir, cemas dan bimbang. Fa inna ta'ah hisnullahul a'zam min man dakhalahu kana man amin min aminina min uqubatid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu merupakan tameng yang paling agung. Barang siapa yang masuk ke dalam tameng ini, maka dia menjadi orang yang paling aman di dunia dan akhirat. Wa man kharaja an, barang siapa yang keluar dari ketaatan, ahatat bihi mukhawif min kulli janibin. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, maka dia akan diliputi dengan rasa takut dari segala arah. Faman ata Allah talabat mukhawif fi haqqihi amanan. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan rubah sesuatu yang dia takuti, dia cemasi menjadi sesuatu yang dia aman. Wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bukankah wali-wali Allah itu la khauf, enggak ada rasa cemas dalam hatinya, enggak ada rasa takut dalam hatinya. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih. Siapa mereka yang mendapatkan dua janji ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah cemas, tidak pernah sedih? Ala inna awliya Allah, mereka wali-wali Allah. Berarti pemahamannya, kalau dia tambah jauh dari Allah, tambah jauh daripada aman dan tambah jauh daripada sifat tenang. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, ya, wa man asahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, in qalabat ma'am mukhawif, ma'manuhu mukhawif. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka akan berubah. Suasana yang aman menjadi menakutkan bagi dia. Fala tajidu asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'ir. Kamu tidak mendapatkan kecuali pelaku maksiat, hatinya itu bagaikan di antara sayap-sayap burung. Cemas saja. Jika ada orang yang melihat dia, seolah-olah dia merasa orang memantaunya. Jika ada orang berbisik di samping dia, dia akan merasa orang itu berbisik untuk dia. Jika ada orang tertawa di samping dia, tanpa mengajak dia tertawa, dia akan menyangka orang lain mentertawakan dia. Yang lebih parah lagi, dia akan takut bertemu dengan orang lain. Apakah ini terjadi pada pelaku maksiat? Terjadi. Ketemu orang yang bukan dari golongan dia atau bukan pelaku maksiat seperti dia, minder. Gak cocok, takut, khawatir, malu. Sebenarnya dia sendiri gak tahu apa yang dia takutkan. Dia sendiri pun gak tahu apa yang dia malukan. Tapi merasa tidak nyaman, kecuali bertemu dengan orang yang semisal dengan dia. Sehingga menjadikan hidupnya kerdil, tertutup. Apa sebabnya? Dia menyimpan dosa yang takut terbongkar dengan orang lain. Maka dikatakan di sini, fala tajidu asi illa wa qalbuhu fa in harakat rih albab, sampai Jika pintu rumah terbuka saja, dikarenakan ditiup angin, dia langsung kaget. Jatolab, datang orang cari saya. Kebimbangannya, kewaswasannya tinggi. Apalagi orang jahat yang betul-betul jahat, begitu dengar suara sirine saja, dikiranya polisi ngejar dia, padahal ambulan bawa mayit. Subhanallah. Terjadi tidak? Terjadi. Hidupnya penuh dengan ketakutan, dengan penuh dengan kebimbangan. Puncaknya, apa puncaknya Pak? Paranoid. Merasa orang semua benci kepada dia. Merasa bahwa semua orang tidak suka kepada dia. Merasa bahwa semua orang sedang membicarakan dia. Merasa bahwa semua orang sedang menyindir dia. Sehingga tidak mau keluar. Ketemu orang keluar, takut. Berbicara dengan orang, takut. Apa yang dia takutkan? Dia pun pada hakikatnya takut pada dirinya sendiri. Gak jelas penyakit jiwanya keluar. Bukankah banyak orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah timbul penyakit paranoid? Ini dalam bahasa Ibnu Qayyim, dia hidup ratusan tahun yang lalu, sekitar 600 tahun yang lalu, dia mengatakan akan timbul rasa cemas dan takut. Kalau zaman sekarang ternyata terbukti banyak orang paranoid gara-gara narkoba. Bukankah narkoba maksiat? Begitu juga kalau orang melakukan kemaksiatan berupa kemaksiatan berzina. Gak nyaman dia kalau bertemu dengan orang baik. Dia akan nyaman jika bertemu dengan orang semisal dia. Dia tidak nyaman bertemu dengan orang yang umumnya biasa. Kenapa? Dia akan merasa dirinya ini gharib. Dirinya asing. Saya bukan golongan mereka. Akhirnya menyebabkan dia tertutup. Kenikmatan semua akan hilang jika jiwa diwaswaskan, ditakutkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Makan gak enak, tidur gak enak, bergaul gak enak. Kenapa? Was-was di jiwa. Adakah lagi? Maka di sini akan disebutkan Ibnu Qayyim. Waja'a talab wa in samia waqa qadamu khauf an yakuna nadiran bil ataf. Kalau dia dengar ada orang yang melangkah, dia merasa orang yang melangkah itu sedang mengarah kepada dia. Yahsabu anna kullu sayhatin alai. Kalau dengar suara teriakan, dia menyangka teriakan itu sedang memanggil dia. Wa kullu makruhin qasidan ilai. Bahkan dia menyangka segala sesuatu yang dibenci itu tujuannya dia. Faman khafa Allah wa amanahu min kulli syai, man lam yakhaf Allah akhafa min kulli syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia aman dari segalanya. Enggak ada yang dia takuti. Kalau sudah takutnya kepada Allah, maka tidak ada lagi tempat takut makhluk dalam hati. Enggak takut dunia, enggak takut yang lain, hanya takut kepada Allah. Allah jadikan aman bagi dirinya. Tapi barang siapa walam yakhafullah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahu min kulli syai, Allah akan jadikan dia takut dengan segala sesuatu. Takut dengan apa? Dengan perkara-perkara yang kadang enggak jelas. Takut dengan perkara-perkara yang kadang orang merasa itu enggak pantas ditakuti. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak takut kepada Allah. Allah jadikan dia dengan takut dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan dia cemas, khawatir, bimbang, dan merasa terhantui. Berkata sini, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman bagi pelaku maksiat, anna tuqi'u fi wahsyah, dia akan merasa bahwa dirinya ini asing. Keasingan yang sangat. Wa fi qalbihi fayajidu mudhnib nafsahu mustauhishan. Dikarenakan dosa yang ada pada dirinya, maka dia merasa dirinya asing. Kalau bukan berdiri di tengah-tengah golongannya, berdiri di tengah kaum muslimin, dia merasa dirinya asing. Enggak nyaman. Enggak merasa santai. Wa qad waqa'a wahsh bainahu wa baina rabbih. Bahkan bisa terjadi keterasingan ini antara dia dan Allah. Wa baina khalqu wa baina nafsi. Bahkan bisa terjadi keterasingan ini antara dirinya dengan antara hambanya, yaitu dengan makhluk yang lain. Kullama kasrat dzunub istadda wahsyah. Semakin banyak melakukan dosa, semakin kuat rasa keterasingan di hati. Wa amara Isa mustahwishin khaifin, ya. Wa atyabul is, dan sejelek-jeleknya hidup, adalah orang hidup yang selalu merasa asing dan selalu merasa cemas. Walaupun rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi kalau dia selalu merasa khawatir, merasa cemas, merasa bimbang, tidak akan dia merasakan nikmatnya hidup. Maka dikatakan di sini, wa'atyabul 'ish, dan hidup yang paling baik adalah hidup yang dia merasa tentram, merasa tenang, merasa aman. Falau nadhara akil, kalau seandainya orang yang berakal mau memperhatikan ini, wa wazana liddatil ma'siyah wa ma tuqi'u min khauf wal wahsha la'alima su'ul halih wa'aduma qabnihi wa'azimu qabnihi idza ba'a anas ta'ah wa amnuha wa halawatuha biwahshatin ma'siyati wa ma tujibu min al khauf wad darar da'i lahu. Kata Ibnu Qayyim, jika orang yang berakal mau memperhatikan, maka kelezatan dan kenikmatan maksiat tidak sebanding dengan hukuman ini. Seenak apa sih maksiat? Orang katanya narkoba nikmat. Seenak apa narkoba? Kalau tukarnya ujung-ujungnya menjadi paranoid. Tidak akan mungkin orang yang berakal mau menukar hidupnya mau menjadi paranoid gara-gara narkoba. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau orang yang mau berpikir, kemaksiatan apapun itu pasti tidak sebanding dengan dampak daripada maksiat tadi. Selezat apapun maksiat tadi, dampaknya kepada jiwa itu tidak sebanding dengan kenikmatannya. Uang yang banyak di rekening, tapi ternyata uang gak halal, takut kapan datang BPK untuk memeriksa uang dia. Nikmat gak punya uang yang banyak, tapi gak bisa tidur, keringat jagung. Begitu dia lihat TV, ternyata temennya udah masuk semua. Subhanallah, ini temen udah masuk semua. Tinggal nama saya di list yang keberapa. Duit yang banyak tadi seolah-olah pengen dia umpetin, masukin ke tanah. Tapi gak bisa. Bisa dia bayar keamanannya? Dia bisa bayar ketenangannya? Gak bisa. Ketika itu sudah terjadi, dia berangan-angan, ya Allah, seandainya aku gak punya uang ini yang banyak, aku jadi orang biasa. Betul tidak? Tapi tidak bisa. Dia telah menukar keamanannya dengan kemaksiatan. Allah akan cabut ketenangan dirinya, Allah ganti dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Sama seperti itu juga orang bermaksiat. Ya, maksiat rumah tangga. Khawatir, takut, bimbang. Begitu HP ketinggalan di rumah, dia sampai kantor, bingung ini HP kira-kira kalau dibuka gimana ceritanya. Khawatir, takut, apa yang ditakutkan? Ternyata kartu matinya ada dalam HP. Kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, bukankah itu siksaan dari Allah? Akhirnya, subhanallah pak, sebuah cerita. Ketika dia menyimpan kemaksiatan dalam HP-nya, ternyata HP-nya jatuh. Begitu HP-nya jatuh, diambil orang, terbuka. Orang telepon dia, ini HP ada sama saya. HP-nya murah, tapi sesuatu yang tersimpan saya akan sebar kalau kamu gak kasih saya uang. Jadi apa dia? Ketakutan. Dia sedia uang berapapun, yang penting jangan keluarkan apa yang dalam HP. Apa sebabnya? Maksiat. Pikirkan sekarang, kenikmatan maksiat tadi sebandingkah dengan hukuman yang telah dia dapatkan? Ketika dia mendapatkan hukuman ini baru dia sadar, ya Allah, seandainya tidak kulakukan. Kenapa? Tidak sebanding ketakutan, kecemasan, kebimbangan yang dia rasakan dengan maksiat yang dia rasakan. Maka kata Ibnu Qayyim, "Lau nadhara akil," seandainya orang berakal tadi memperhatikan, "wa wazan liddatul ma'siyah wa matuqi minal khauf wal wahsya," dan dia menimbang antara kelezatan maksiat dengan rasa khawatir, bimbang dan keterasingan dalam dirinya, la alima su'hal, dia akan tahu bahwa betapa jeleknya keadaan dia. Wa adima ghabnih, betapa ruginya dia. Fa idza ba'a anas ta'ah, dia menjual keamanan, ketaatan diganti dengan kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran dan dosa. Tidak ada lagi yang lebih mahal, tidak ada lagi yang lebih mulia daripada jiwa yang tenang. Tapi kalau jiwa tidak tenang, jiwa tidak merasa aman, jiwa merasa dihantui dengan dosa, bahkan jiwa merasa takut jika dosa-dosa tadi dibongkar oleh orang, maka hidup akan menjadi rendah. Rendah di mata siapa? Rendah di mata orang yang tahu tentang kemaksiatan kita. Takut orang tadi membongkarnya. Bahkan di sini kata Ibnu Qayyim, akan timbul di dirinya wahsyah. Apa itu wahsyah? Merasa asing dengan orang lain. Gak nyaman. Duduk sama orang-orang yang dia gak kenal, dia merasa asing terus. Dia merasa, tadi seperti kita katakan, sampai kata Ibnu Qayyim, kalau ada pintu yang bergerak saja, dia sangka pintu yang bergerak itu ada orang yang cari dia. Subhanallah. Bahkan, puncaknya sebagaimana kita katakan, ada orang yang selalu merasa dirinya dibicarakan orang lain. Saking timbul rasa wahsyahnya, khawatirnya. Ya seperti kita katakan tadi, itulah yang dikatakan penyakit-penyakit jiwa. Orang yang dalam sekarang psikologis mengatakan paranoid. Tapi kalau Ibnu Qayyim mengatakan itu disebabkan maksiat. Mau sembuh, maka tinggalkan maksiat. Mau sembuh, maka kembalilah kepada Allah yang memberikan keamanan dan ketenangan jiwa. Salat, zikir, baca Quran, tinggalkan maksiat. Sebagian orang betul tinggalkan maksiat, dia sudah tidak lagi melakukan maksiat, tapi dia enggak salat. Dia enggak berdoa kepada Allah, dia enggak mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dia akan mendapatkan ketenangan sebagaimana ketenangan seorang mukmin? Jawabannya tidak. Karena dia tidak mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki hati. Kemaksiatan menyebabkan kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, dan puncaknya adalah penyakit jiwa berupa merasa terus dibenci orang lain. Sampai mengantarkan sebagian orang, penyakit ini mengantarkan dia bunuh dirinya. Karena dia merasa semua orang benci kepada dia. Dia merasa semua orang tidak suka kepada dia. Dia merasa bahwa semua orang berbicara tentang dia. Akhirnya dia bunuh dirinya. Iyadu billah. Nas'alallahu salamah wal afiyah. Wa min wasirul mas'alah, dan rahasia dari masalah ini, anna ta'ah tujibul qurb min rabbi subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu akan mengantarkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa kullama ishtadda qurb qawil unas. Semakin kuat kedekatan diri kita kepada Allah, semakin kuat pula ketenangan, kenyamanan. Wal ma'siyatu jibul bu'd an rabb. Kemaksiatan itu mengharuskan kita jauh dari Allah. Wa kullama zadal bu'd, semakin jauh dari Allah, qawiyatul wahsy, semakin kuat rasa bimbang, rasa cemas, rasa keterasingan di diri. Walihada, karena itu yujadul 'abd wahsha bainahu wa bain aduhi li bu'd alladhi bainahuma. Karena itu kadang kita mendapatkan seorang hamba merasa jauh di antara dia dan musuhnya. Wa in kana mulabisan lahu qariban min, walaupun musuhnya itu ada di samping dia. Kadang kita dapatkan orang yang punya masalah, yang punya kesulitan, tapi seolah-olah enggak dapat kesulitan, padahal kesulitan kalau dipikir orang lain itu adalah kesulitan yang besar. Kenapa? Allah yang memberikan dia keamanan, ketenangan. Wa ashaddu minha, kemudian wal ma'siyatu jibul abnam wa yujadu unasan qurban bainahu wa baina man yuhib wa in kana ba'idan an, dan dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, keharmonisan antara dia dan orang-orang yang lain, orang-orang yang dicintai, walaupun orang itu jauh dari dia. Di sini pun memaknakan bahwa kemaksiatan melahirkan keterasingan jiwa, melahirkan hubungan yang tidak baik. Sehingga kemaksiatan itu sebab dari perkelahian, pertengkaran, dan kebencian. Kenapa? Karena dia sudah merasa tidak nyaman. Sudah merasa terkadang su'udzon, sudah merasa terkadang dibicarakan atau dibenci. Ketika ini yang timbul di dirinya, su'udzon-su'udzon yang terus timbul di dirinya, maka akan merusak hubungan dia dengan orang dekat dia. Bisa rusak hubungannya dengan abangnya, bisa rusak hubungannya dengan adiknya, bisa rusak hubungannya dengan orang tuanya, bahkan bisa rusak hubungan dia dengan istrinya. Kenapa? Karena dia selalu merasa bimbang, yang timbul suuzon, suuzon akhirnya menyebabkan pertengkaran, perkelahian, dan kerusakan. Tapi kata Ibnu Qayyim, apabila ketaatan yang dia lakukan, Allah akan jadikan dirinya ketenangan. Tenang dalam berfikirnya, tenang dalam berucapnya, tenang dalam bertindaknya. Sehingga orang yang di sekeliling dia merasa nyaman. Ketika orang di sekeliling dia merasa nyaman dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya, dengan ketenangannya, maka akan tambah baiklah hubungan dia dengan orang sekelilingnya. Akan tambah baik hubungan dengan istrinya, akan tambah baik hubungan dengan anaknya, akan tambah baik hubungan dengan orang tuanya. Dikatakan, dan katakan di sini, yajidu unusan qurban bainahu wa baina man yuhib wa in kana ba'idan an. Dia akan mendapatkan kedekatan, kehangatan, keharmonisan antara dia dengan orang-orang dia cintai, wa in kana ba'ida anhu, walaupun orang yang dicintai itu jauh darinya. Wal wahsyu sababuhal hijab. Keterasingan diri itu sebabnya dikarenakan ada hijab, ada pembatas. Kullama ghalatul hijab zadat wahsy. Semakin tebal pembatas ini, semakin bertambah keterasingan diri. Faghaflah tujib wahsy. Kelalaian itu mengantarkan kepada keterasingan diri, merasa diri itu aneh sendiri. Wa asyaddu minha wahsatul ma'siyah. Dan yang paling parahnya adalah keterasingan ketika melakukan kemaksiatan. Wa asyaddu minha, dan lebih parah dari maksiat, wahsatu syirk wal kufur, orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Fala tajidu ahadan mulabisan min dzalika illa wa ya'luhu min wahs. Engkau tidak mendapatkan orang yang melakukan itu semua, itu melakukan maksiat atau melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran, kecuali engkau akan dapatkan mereka selalu keterasingan dalam dirinya itu mendominasi. Bihasa bima labisahu min, sesuai dengan kemaksiatan dan dosa dia lakukan. Fata'alu wahsh wa wajhu, bahkan keterasingan dalam dirinya tadi, keanehan dalam dirinya tadi akan nampak dari waraut wajahnya dan tingkah lakunya. Fayastauhish wa yastauhish min, ketika sudah nampak dari raut wajahnya keterasingan tadi, keanehan tadi, akan nampak dari tingkah lakunya keterasingan dan keanehan tadi, maka orang-orang pun akan memandang dia aneh. Sebabnya dikarenakan dzunub, kata Ibnu Qayyim, sebabkan dikarenakan dosa. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu poin bahwa dosa itu mengantarkan kecemasan di hati, kebimbangan di hati, kekhawatiran di hati, yang ini semua akan menyebabkan seorang akan wahsy. Wahsy itu akan menjadi orang yang aneh, orang yang asing. Dan ini semua akan mencabik-cabik keamanan, kebahagiaan, dan hubungan yang baik antara kita dengan orang-orang dekat kita. Kemudian faslun, pembahasan berikutnya, kata Ibnu Qayyim, kalau di sini dikatakan sebab yang ke-31 dari kemaksiatan. Wal ma'asi tamradul qulub. Maksiat itu menyebabkan hati berpenyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Penyakit apa yang ada? Bukan penyakit liver maksudnya, tapi penyakit yang merusak keimanan. Karena dalam ayat ini, fi qulubihim marad, ini ayat turun untuk orang-orang munafikin. Orang munafik mau datang 10 ayat, mau datang bahkan 1 Quran penuh untuk memberikan hujah kepada mereka, hati mereka sakit, gak bakalan bisa bergerak dan gak bakalan bisa merasakan lezatnya iman. Orang yang melakukan kemaksiatan, kata Ibnu Qayyim, tamradul qulub, akan menyebabkan hatinya berpenyakit. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman bagi pelaku maksiat, annaha tusarriful qalbu an sehatih, akan memalingkan hati dari kesehatannya. Wa istiqamatih, dan dari kelurusannya. Wa ila mardihi wa inhirafih, hati tadi menjadi sakit dan menjadi melenceng. fala yazalu maridan ma'lulan wa la yantafi'u bi aghdiyah allati biha hayatu wa salah. Dan hati ini akan terus menjadi sakit, berpenyakit, dan tidak bermanfaat lagi bagi dia aghdiyah, asupan-asupan, vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk kehidupannya dan hatinya. Udah enggak bisa lagi dikasih dalil. Enggak bisa lagi dikasih nasihat. Enggak bisa lagi dikasih Quran, padahal orang-orang beriman wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Sementara orang-orang beriman jika dibacakan Al-Qur'an bertambah iman mereka. Dalam ayat yang lain, orang-orang beriman jika dibacakan Quran wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Tapi ketika hati tadi sudah sakit, mau dipanggil orang sejago apapun yang menasehati, tidak lagi masuk dan menyerap ke dalam dirinya. Padahal nasihat itu butuh untuk hatinya. Ini dikatakan, padahal yantafiu bi'aqdiyah, dia membutuhkan nasihat-nasihat yang menguatkan dirinya. Fa'inna ta'thiru dunub fi qalbi ka'ta'thiru amradu fil abdan. Karena pengaruh dosa di dalam hati bagaikan pengaruh penyakit di dalam jasad. Jasad kalau sudah kena penyakit, lemas, letih, gak bisa ngapa-ngapain. Hati kalau sudah kena penyakit, hilang kekuatan, hilang semangat, hilang lagi yang bisa mengantarkan kepada amal-amal soleh. Bal dunubu amradul qulub, bahkan akan tetapi dosa itu adalah penyakit-penyakit hati, dan obatnya tidak ada obat yang lain kecuali harus meninggalkan dosa. Wa qad ajma'a sa'iruna ila Allah, dan telah sepakat orang-orang yang berjalan menuju Allah, annal quluba la tu'ta mannaha hatta tustasilu ila maulah. Telah sepakat orang-orang yang jalan menuju Allah bahwa diri ini, hati ini tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan sampai dia kembali kepada maulaha, kembali kepada Allah. Wala tasil ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan, dan hati ini tidak akan bisa kembali kepada Allah kecuali hati ini harus dalam keadaan sehat dan selamat. Wala takunu sahihatan, hati tidak akan bisa menjadi sehat wasalimah hatta yang qalib da'uha fayasiru nafsu dawa'uha. Hati tidak akan bisa menjadi sehat sampai dia membalikkan penyakitnya menjadi obat baginya. Walayasihul hadalika ila bimukhalafatil hawa, dan ini tidak bisa dia dapatkan kecuali dia menyelisihi dan menentang hawa nafsunya. Fahawahu au fahawaha marduha, hawa nafsunya adalah sebab penyakit hatinya. Wasyafaha, dan yang menyembuhkan hatinya mukhalafatuh, menyelisihi dan meninggalkan hawa nafsu. Fa in istahakama marad qatala au kad, jika penyakit tadi telah menguasai hatinya, maka bisa jadi hati tadi mati atau hampir mati. Wa kama anna man naha nafsahu anil hawa, sebagaimana orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, kanat jannatil ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia. Wa kadza yakunu qalbu fi hadid dar fil janna ajilan, begitu juga orang yang menahan hawa nafsunya di dunia, maka Allah akan berikan dia surga di dalam hatinya di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa amman nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang menahan nafsunya akan mendapatkan surga, jangan dipahami itu hanya surga akhirat. Tapi dia akan mendapatkan juga bayaran DP surga dunia. Apa itu berupa? Berupa Allah lapangkan dadanya dari kesempitan. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya orang yang menahan nafsunya, Allah janjikan dengan jannatahiyal ma'wa, tempat kembalinya adalah surga. Maka surga di sini bisa mendapatkan surga akhirat, bisa mendapatkan surga dunia. Tapi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan neraka. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, hujibatil jannati bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci neraka itu diliputi dengan syahwat. Kalau orang terus ikutin syahwatnya, ikutin nafsunya, ikutin dirinya tanpa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka dia telah mengantarkan hidupnya kepada neraka. Baik neraka akhirat ataupun neraka dunia. Allah jadikan urusannya berantakan. Itulah neraka dunia. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim lagi di sini, wa kadza yakunu qalbuhu fi hadid dar fil jannati ajilan, maka orang yang meninggalkan maksiat dan meninggalkan hawa nafsunya, Allah jadikan hatinya di dunia ini bagaikan surga ajilan, itu surga yang dicepatkan, yang disegerakan. Wal yushabbihu na'imu ahlaha na'iman albattah bal tafawut alladhi baina na'imain katafawut alladhi baina na'imud dunya wal akhirah. Tapi tidak serupa kenikmatan surga yang Allah berikan bagi orang-orang yang meninggalkan hawa nafsunya, kenikmatan surga di akhirat dengan kenikmatan surga di dunia. Bal tafawut, akan tetapi keduanya sangat berbeda. Alladzi baina ni'amain, ni'amain, di antara dua kenikmatan. Katafawutul ladzi baina na'imud dunya wal akhirah, perbedaannya bagaikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Hada amrun la yusaddiqu bi illa man bashara qalbu hada wa hada. Dan perkara ini tidak diimani kecuali orang yang hatinya bisa menerima keimanan ini. Wala tahsab anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun 'alan na'imul akhirah wa jahimuha faqat bal dauruhum thalathah hum kadzalik, a'ni daru dunya wa daru barzakh wa daru qarar, fa ha'ula'i fi na'im wa ha'ula'i fi jahim bal na'im illa na'imul qalb. Kata Ibnu Qayyim, dan jangan engkau menyangka tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Infitar di ayat ke-13 dan 14, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang yang baik itu di atas kenikmatan, orang yang fujjar, orang yang jahat di atas jahim. Jangan kau menyangka bahwa ayat ini hanya untuk di akhirat saja, akan tetapi ayat ini masuk ke dalam tiga kehidupan, yaitu kehidupan dunia, kehidupan barzah, dan kehidupan akhirat. Artinya ayat ini kita baca di dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang baik dalam kenikmatan. Tidak disebutkan kapan kenikmatannya, di mana kenikmatannya. Kata Ibnu Qayyim, jangan sangka bahwa kenikmatan ini hanya kenikmatan akhirat, yaitu surga, jangan. Tapi kenikmatan di sini, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam tiga kehidupannya. Pertama, di dunia, dia akan nikmat. Kedua, di barzah, di kuburannya, dia akan nikmat. Ketiga, di akhirat, di surga, dia akan nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang jahat itu sungguh dalam jahim, dalam kesengsaraan. Jangan disangka bahwa sengsaranya hanya di akhirat, tapi dia akan sengsara di dalam tiga kehidupan. Sengsara hidup dunianya, sengsara di kuburannya, dan sengsara di nerakanya. Karena ayat ini tidak mengkaitkan waktu, cuman ayat ini mengatakan innal abrara lafi na'im, orang baik pasti dapat nikmat, orang jahat pasti dapat azab. Tidak disebutkan waktunya, berarti umum, bisa jadi di dunia, di kubur, dan di akhirat nanti. Maka jika ini dipahami oleh seorang mukmin, jangan pernah menyangka orang yang melakukan maksiat mereka di atas kenikmatan. Itu cuman casing seolah-olah nikmat, tapi hati mereka sedang gersang. Kenapa? Betapa banyak orang yang diagung-agungkan, dielu-elukan, menjadi orang yang diidolakan, ternyata mati dengan makan racun. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sempit pada hakikat. Walaupun orang melihatnya dia dalam keadaan nikmat, walaupun orang melihatnya dalam keadaan tercukupi kehidupannya, tapi Allah sudah mengatakan innal fujjara lafi jahim, orang yang jahat itu pasti dalam siksa. Siksa batinnya, siksa jiwanya, siksa pikirannya. Wa innal abrara lafi na'im, orang baik pasti dapat kebaikan, kenikmatan, nikmat jiwanya, nikmat kuburnya, dan nikmat surganya. Walaupun jangan pernah berpikir nikmat dunia sama dengan nikmat akhirat, tidak. Tetapi orang yang akan mendapatkan nikmat akhirat pasti Allah akan berikan tanda bagi dia dengan nikmat-nikmat di dunia. Allah akan lapangkan dia, Allah akan mudahkan dia, Allah akan tolong dia. Fa haulai fi na'im wa haulai fi jahim. Yang ini orang yang taat dalam kenikmatan, orang yang jahat dalam jahim, dalam kesulitan dan neraka. Fa hal na'imu illa na'imul qalb? Apakah kenikmatan itu hanya kenikmatan hati? Ai adzabu ashaddu minal khauf? Adakah lagi azab di dalam hati yang lebih parah dan lebih menakutkan daripada azab khauf? Allah tanamkan di jiwa tadi rasa cemas. Walhim, Allah tanamkan di jiwa rasa gundah. Walhazan, Allah tanamkan di jiwa rasa sedih. Wadhayku sadar, Allah jadikan dirinya, dadanya sempit. Adakah yang lebih parah daripada ini? Wa i'raduhu anillahi wa darul akhirah. Bahkan Allah jadikan dia berpaling dari Allah. Dia melupakan Allah dan melupakan darul akhirat. Inilah orang yang mengatakan, inilah orang yang telah melupakan dirinya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Fala takunu kal ladzina nasallahu fa ansahum anfusahum." Jangan kamu seperti orang melupakan Allah, pada hakikatnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Bagaimana orang melupakan diri mereka sendiri? Mereka lupa tentang manfaat dan mereka lupa bahwa mereka akan hidup di akhirat. Sehingga mereka tidak mempersiapkan kehidupan akhirat mereka. Ini orang yang Allah Subhanahu wa taala palingkan dari Allah. Wa ta'alluquhu bi ghairillah wa inqita'uhu 'anillah. Bahkan Allah jadikan hatinya itu bergantung kepada selain Allah dan Allah jadikan hatinya itu putus dari Allah. Wa bi kulli wadin minhu syu'bah wa kullu man ta'allaqa bihi wa ahabba min dunillah fa innahu yasumuhu su'ul 'adzab. Setiap orang, wa kullu man ahabba syai'an ghairallah azzaba bihi 3 marrat fi hadid dar. Dan segala sesuatu yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka Allah akan mengazabnya di dunia dengan 3 azab. Fa huwa yu'adzibu bihi qabla husuli. Allah akan mengazab dia sebelum dia mendapatkannya. Hatta yahsul, sampai dia mendapatkannya. Fa idza hasala azzaba bihi. Jika dia telah dapat, Allah azab lagi. Hal husuli, ketika dia mendapatkan, bil khauf min salbihi wa fawatihi. Wa tanqis wa tarkid alaihi wa anwa' min al-'adzab fi hadhil mu'aradat. Faida, intinya kata Ibnu Qayyim rahimahutaala bahwa orang-orang yang mereka Allah palingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan di dalam dirinya kecemasan, kesedihan, kebimbangan, kesempitan. Seandainya dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka sesuatu yang diinginkan tadi hanya mencemaskan dirinya, menjadikan dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti sedikit ba'da salat. Allah subhanakallahumma wa bihamdi subhana la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terlanjutkan kembali sedikit. Ketika Ibnu Qayyim berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang baik di atas kenikmatan, orang fujjar jahat di atas jahim. Azab, siksa dan neraka. Kata Ibnu Qayyim, jangan menyangka kenikmatan ini hanya kenikmatan akhirat. Dan jangan menyangka jahim, siksa ini hanya kesiksa neraka. Orang yang abror, yang baik, taat kepada Allah akan mendapatkan 3 kenikmatan. Nikmat di dunia, nikmat di barzakh, dan nikmat di akhirat. Karena dalam ayat ini Allah tidak mengkaitkan kapan terjadinya nikmat. Tapi Allah mengatakan orang baik dapat nikmat. Artinya umum, dapat nikmat dunia, kubur dan akhirat. Juga ketika Allah berfirman, innal fujjara lafi jahim, orang jahat itu, orang fujjar, orang yang maksiat akan mendapatkan jahim, siksaan. Siksaan pun di sini bukan hanya siksaan neraka, tapi siksaan dunia. Apa bentuk siksaan dunianya? Kata Ibnu Qayyim, ay adzabin asyad. Azab apalagi yang lebih dahsyat dibanding orang yang Allah tumbuhkan di dalam dirinya rasa takut, rasa gundah, rasa gulana, rasa sedih, rasa dayiqu sadr, sempitnya dada, wa irad, bahkan Allah tumbuhkan di dirinya berpaling dari Allah dan berpaling dari akhirat. Adakah hukuman yang lebih dahsyat daripada ini? Bahkan Allah jadikan orang yang seperti ini hatinya bergantung kepada selain Allah. Itulah puncak dari kerendahan. Jika orang sudah menghambakan dirinya bukan kepada Allah, ketergantungan kepada selain Allah. Kata Ibnu Qayyim, wa kullu man ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa inna, setiap sesuatu yang dia bergantung sesuatu tadi bukan kepada Allah, bahkan dia mencintai bukan Allah, maka itu akan mengantarkan dirinya kepada kepedihan dan mengantarkan dirinya kepada kesedihan dan azab. Kullu man ahabba syai'an ghairallah, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan mendapatkan kepedihan dan azab di dunia ini dengan tiga kali azab. Yang pertama, dia akan mendapatkan kepedihan dan azab ketika yang dia cintai tadi belum dia dapatkan. Terus hatinya dihantui dengan keinginan yang dia cintai tadi selain Allah. Ketika sesuatu yang dicintai selain Allah tadi belum dia dapatkan, maka dia terus dihantui dan diazab dengan perasaan itu. Ini azab yang pertama. Faidah hasala azab, jika telah dapat yang dia cintai tadi, azab bi halu husul, maka dia akan diazab ketika dia mendapatkannya. Dengan apa? Bil khauf, khawatir yang dia cintai tadi hilang. Contoh sajalah, orang yang hatinya sudah tidak cinta akhirat atau lalai kepada akhirat, tapi hatinya cinta kepada dunia. Semua mau dia kerjakan untuk dunia. Dia rela tinggalkan sholat untuk dunia. Dia rela hubungan dia rusak dengan Allah untuk dunia. Maka dia ketika belum dapat dunia akan capek letih memikirkan dunia. Bagaimana caranya supaya dapat dunia? Kecapean ini, keletihan ini, sampai dia mendapatkan dunia, ini bagian dari azab, kata Ibnu Qayyim. Wa idza hasal, jika telah dapat dunia tadi dipegang dia, umpamanya contohnya dunia, jika dunia tadi telah dipegang oleh dia, datang azab yang kedua. Datang hukuman yang kedua, apa itu? Khawatir ini hilang darinya. Kekhawatiran itu akhirnya memenjarakan dirinya dan menjadikan dia budak kepada dunia tadi. Saking takutnya yang dia cintai hilang, akhirnya dia gak bisa tidur. Bukankah kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran ini menjadikan dia tidak nyaman dalam hidupnya? Kata Ibnu Qayyim, dan itu akan terus terjadi jika dia cintanya kepada popularitas. Dia akan banting tulang bagaimana mendapatkan popularitas. Bahkan dia bisa menyiksa dirinya agar mendapatkan popularitas. Sudah dapat popularitas tadi, dia khawatir ada orang yang lebih populer dari dia. Terhantui, tertakuti. Itu pun azab. Kata Ibnu Qayyim, azab yang ketiga, jika sesuatu yang dia cintai tadi telah dia dapatkan, dia khawatir sesuatu tadi hilang, ternyata Allah buktikan sesuatu tadi akan hilang. Kenapa? Kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi ini pasti akan fana, pasti akan hancur. Kalau kita cinta kepada yang akan hancur, maka kita akan hancur gara-gara mencintai sesuatu yang akan hancur. Ketika hilang tadi harta yang dia telah kumpul-kumpulkan, atau ketika hilang popularitas yang telah dia kumpul-kumpulkan, atau telah hilang sesuatu yang paling dia cintai selain Allah, maka ketika itu dia akan merasakan patah hati yang sebesar-besarnya. Kata Ibnu Qayyim, inilah puncak daripada azab yang berikutnya. Hatta yaruddahullah. Ya, dikatakan di sini. Wa tanqisu wa tankidu alaihi wa anwa'u min al-azab fi hadhil mu'aradat. Fa idza salaba ustadda alaihi azab. Jika telah hilang yang dia cintai tadi, mendapatkannya, ingin mendapatkannya, dia butuh perjuangan. Bahkan dia harus mengorbankan dirinya. Ketika sudah mendapatkannya, dia pun mendapatkan kepedihan untuk menjaga yang dia cintai. Ketika yang dia cinta itu betul-betul hilang, itulah dia merasakan puncak kepedihan dan puncak azab. Fahadi thalatha anwa'u minal azab. Inilah tiga jenis dari azab. Fahadi dar, dan inilah kehidupan dunia. Pahami ini. Kita mau mengejar dunia sebagaimanapun, kalau kita lebih mencintainya di hati kita, dia akan hilang dan akan sirna. Kalau dia akan hilang dan akan sirna, berarti kita akan patah hati dengan sesuatu yang kita cintai apabila yang kita cintai itu akan hilang. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah setelahnya, adapun orang bermaksiat, fil barzakh, kehidupan kuburnya, azabun yuqarinu alam, azab yang dibarengi dengan kepedihan. Kenapa pedih? Alamul firaq, dia pedih karena telah berpisah dengan yang dia cintai, yaitu dunia. Alladzi la yurja au la yarju audah, kepergian yang tidak akan mungkin kembali, wa alam fawatu ma fatah, dan kepedihan terhadap hilang semua segala sesuatu yang dia telah kumpul-kumpulkan dan dicintai, minan na'imil azim istighala bididdih, dan telah hilang segala sesuatu kenikmatan yang agung karena dia sibuk dengan lawan daripada kenikmatan tadi, yaitu ketaatan. Alamul hijabu anillah, dia akan mendapatkan pedihnya terhalang dari Allah. Alam hasratan ala tanqati'u taqatta'u akbat, dia akan mendapatkan kepedihan, kerugian yang ketika tubuhnya menjadi bangkai. Falham walgham walhazan, dia akan mendapatkan kepedihan, kesedihan, kebimbangan, kecemasan, bahkan segala sesuatu yang mendapatkan ketakutan dalam dirinya dikarenakan nadhiru ma ya'mal hawam. Dan seperti itu juga dia akan merasakan pedihnya ketika dia dimakan oleh serangga-serangga, dimakan oleh cacing-cacing, dan dimakan oleh belatung-belatung fi abdaniha, dalam badannya. Bal amaluhu fi nufusi daim mustamir, akan tetapi amalnya di dalam jiwa terus mengalir. Hatta yaruddahallahu ila ajsadiha, sampai Allah kembalikan nanti suatu saat ruhnya, jiwanya kepada jasadnya. Fahina idin yantakilu azabu ila nau wa huwa adha wa amar, maka ketika telah dikembalikan jiwanya kepada badannya lagi, ketika itulah berubah, berpindahlah azab kepada azab yang lebih pedih. Wa hada min na'im man yarqusu qalb, bagaimana kepedihan-kepedihan ini semua dibandingkan dengan orang yang di atas kenikmatan, yang jiwanya, hatinya selalu gembira dan ceria. Farhan wa unasan bi rabbih, bahkan hatinya selalu bahagia dengan Allah. Wa istiyaqan ilaih, hatinya selalu merindukan Allah. Wa irtiyahan bi hibbih, bahkan hatinya merasa tenang dengan mencintai Allah. Wa tuma'nina bi dzikrih, bahkan hatinya merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Hatta yaqulu ba'dhum fi hal naz'ihi ittirabah, wa yaqulu akhar masakin ahli dunya kharaju minha wa madaqu ladzidul 'aish fiha wa madaqu atyabu ma fiha. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim di sini ingin membandingkan antara kelezatan yang didapatkan dengan melakukan kemaksiatan dan kelezatan dengan orang yang melakukan ketaatan. Orang yang maksiat, innal fujjaru lafi jahim, akan mendapatkan jahim, hukuman dari Allah. Hukumannya di dunia, di kuburnya, bahkan di nerakanya. Orang yang taat akan mendapatkan na'im, kenikmatan di dunianya. Berupa apa? Tuma'nina bi dzikrih, hatinya tenang dengan mengingat Allah. Irtiyahu bi hubbih, hatinya merasa nyaman dengan mencintai Allah. Apakah pantas kenikmatan-kenikmatan maksiat yang sedikit tadi mengantarkan kepedihan-kepedihan yang panjang dan terus menerus? Memang betul, terkadang orang ketika dia menaklukkan hawa nafsunya, dia merasakan kepedihan. Karena melawan hawa nafsu terkadang merasakan kepedihan. Tapi kepedihan yang sebentar ini akan mengantarkan kenikmatan yang panjang. Adapun orang yang maksiat, dia akan merasakan nikmatnya maksiat sebentar, tapi dia akan merasakan kepedihan yang panjang. Maka Ibnu Qayyim ingin menggambarkan kepada kita, apakah mungkin orang yang berakal mengambil kenikmatan yang sedikit menukar dengan kepedihan yang panjang? Orang yang berakal, dia akan rela pedih sebentar untuk kenikmatan yang lama. Dan itulah orang yang berakal. Maka itu, kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya, wa yaqulu akhar, bahkan sebagian mereka, sebagian orang-orang yang soleh mengatakan, lau alimal muluk wa abna'ul muluk, kalau seandainya raja-raja dan para anak raja tahu ma nahnu fih, kenikmatan yang ada pada diri kami, kenikmatan yang ada pada orang-orang yang taat dan menuntut ilmu, la jaraduna, pasti mereka akan mencambuk kita, bisuyuf, bahkan mereka akan memerangi kita, ingin merampas kebahagiaan kita. Ternyata kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan itu ada pada ketenangan jiwa, tuma'nina wa irtiyahu bi rabbih. Kebahagiaan itu ada pada rindunya hati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan jannatu fid dunya, dan itulah yang dikatakan surga di dunia. Ibnu Qayyim mengatakan, dan Ibnu Taimiyah mengatakan, Orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya surga dunia, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga akhirat. Apa itu surga dunia? Nikmatnya hati mencintai Allah. Nikmatnya hati beribadah kepada Allah. Nikmatnya hati ketika mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kenikmatan ini di dunia, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan yang paling puncak, kenikmatan akhirat. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksiat seandainya mengantarkan kenikmatan, tapi pasti akan mengantarkan kesulitan. Ketaatan walaupun terkadang mengantarkan kesulitan di awal perkaranya, tapi pasti akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka itu, seorang mukmin dia harus bersabar. Bersabar menahan kepedihan yang sedikit ini untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, sabar dalam menahan nafsunya, sabar dalam merasakan kepedihan ketika meninggalkan syahwatnya, apa kata Allah? Orang-orang sabar seperti ini, ajrohum bighairi hisab, pahalanya tidak akan pernah terhitung, tidak akan pernah terhingga. Maka Rasul mengatakan, ma'ata'an, tidak ada satu pemberian Allah khairun wa ausa, yang lebih baik dan lebih lapang daripada Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam kehidupan dunia ini. Kesabaran untuk meninggalkan maksiat, kesabaran untuk taat kepada Allah, kesabaran untuk jadi orang baik. Sampai kapan? Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sabar ini hilang dan kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan kepedihan. Innal fujara lafi jahim. Allah musta'an. Dalam perkataan yang lain, inna dunya jannah, sesungguhnya dunia ini surga. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke surganya dunia, dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Apa yang diinginkan di sini? Surganya dunia adalah tenangnya hati dengan mengingat Allah. Fiya man ba'a hadduhu al-ghali bi ajnali saman. Maka rugilah orang yang menjual akhiratnya yang begitu berharga dengan dunia yang begitu rendah. Wa ghaban kullu ghaban fi hadzal aqd, maka perdagangan seperti ini adalah perdagangan yang betul-betul merugi. Wa huwa yara anna qad ghaban idza lam yakun laka khibrah bi qimati sil'ah. Jika engkau tidak tahu bahwa engkau rugi, maka engkau tidak mengerti betapa besarnya harga yang engkau jual beli ini. Kita di dunia dengan akhirat itu bagaikan perdagangan jual beli kita. Jika kita menukar akhirat kita dengan dunia, maka itu adalah orang yang merugi dengan sebenar-benarnya rugi. Tapi orang yang tetap mengutamakan akhiratnya dan meninggalkan dunia, terutama perkara-perkara yang Allah haramkan, maka mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Allahumma musta'an. Ini poin yang bisa kita bahas. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Di sini ada beberapa pertanyaan. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga antum selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala wa iyakum. Ustaz, bagaimana menjaga hidayah agar tetap istiqamah di zaman fitnah, subhat dan syahwat akhir zaman ini? Pertama, yang paling utama adalah doa kepada Allah. Kita mau jungkir balik berusaha, kalau bukan Allah yang membolak-balikkan hati kita, kita tidak bisa. Rasulullah SAW saja berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Doa. Doa, tapi harus dibarengi dengan amal. Orang doa, ya Allah sembuhkan saya, tapi enggak mau makan obat. Doa, ya Allah kokohkan hati saya, tempuh jalan agar Allah mengokohkan hati kita. Salah satunya apa? Hadir majelis ilmu. Ustaz, ana hadir majelis ilmu, semua ilmu udah pernah ana pelajarin, Ustaz. Semua ustaz udah pernah ana hadirin. Betul. Tapi kalau kita tetap duduk, insyaallah tetap dapat faedah. Jangan merasa, ah udah tahu, ah udah pernah, ah udah dengar. Kalau itu yang menjadi prinsip kita, kita tidak akan bisa nambah ilmu. Jangankan kita, baginda Rasulullah SAW suatu hari pernah minta sahabatnya untuk baca Quran. Bahkan sahabatnya ini yang disuruh baca Quran, sahabat yang lebih muda dari Rasulullah, senior. Bahkan sahabat ini malu ketika disuruh baca, ya Rasulullah, Quran turun padamu tapi aku yang bacakan. Apa jawaban Rasulullah? Ana uhibbu an asma' min ghairi. Aku mau dengar Quran dari selain aku. Karena terkadang kita butuh mendengar. Walaupun kita sudah hafal, walaupun kita sudah tahu, terkadang kita butuh mendengarkan. Ketika dibacakan ayat-ayat kepada Rasulullah, sampailah pada surat An-Nisa, dikisahkan dalam hadis itu, berlinang air mata Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak hafal Quran sehingga dia minta dibacakan oleh sahabat? Tidak. Tapi terkadang kita butuh mendengar dari yang lain. Maka majelis taklim, terkadang ada majelis yang kita mendengar, walaupun sudah perkara-perkara yang berulang, tapi kita butuh fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Yang berikutnya, doa, majelis taklim, jaga ibadah. Jaga ibadah. Kita harus punya satu ibadah yang menjadi ibadah komitmen terus. Saya komitmen harus sholat malam. Jaga. Saya komitmen harus baca Quran. Jaga. Saya komitmen harus bersedekah. Apa yang kita anggap mampu kita berkomitmen walaupun sedikit, jaga. Sebagian orang dimudahkan Allah puasa Senin Kamis. Bagus, jaga. Sebagian orang Allah mudahkan sholat malam. Bagus, jaga. Sebagian orang Allah mudahkan sedekah. Jaga. Apa yang bisa kita jaga dari amalan harus dijaga. Kalau kita bisa menggabungkan semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jaga satu yang menjadi komitmen kita. Sholat jamaah, jaga. Kapanpun, dimanapun ada azan, turun sholat. Jadi komitmen. Mau jaga hidayah, jaga amal. Kalau amal gak dijaga, tapi mau hidayah tetap ada pada kita, itu sama seperti orang mau sembuh, gak mau makan obat. Mau jaga hidayah, jaga amalan kita. Yang berikutnya, yang keempat, cari teman yang memberikan kita semangat. Jangan cari teman yang malah bikin kita patah semangat. Ya, kita lagi malas sholat jamaah, ngumpulnya sama orang yang gak sholat. Apa akibatnya? Ah, gak apa-apa, anak gak sholat jamaah, gak apa-apa. Masih mending anak ini orang pada gak sholat. Hah? Bandingin diri sama orang yang gak sholat. Tapi kalau kita berkumpul sama orang soleh, orang baik, kita lagi malas sholat jamaah, azan orang ini pada bangun, grek. Kita tinggal sendirian, mau gak mau? Bangun, ikut ke masjid. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Allah musta'an. Banyak faktor-faktor yang lain, tapi itu menurut saya faktor yang terpenting. Berdoa, jaga ibadah, ya. Kemudian cari teman yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya. Ustaz, bagaimana membenci maksiat? Terkadang saya telah menjauhinya tapi masih dilakukan. Dan terkadang saya bisa melawan hawa nafsu saya dari tidak berbuat maksiat. Ya, artinya terkadang terjatuh, terkadang bisa menjauhkan. Ini bisa jadi karena faktor lingkungan yang belum dia rubah. Faktor kebiasaan yang dia belum rubah. Maka kita terkadang tahu bahwa itu maksiat, bahwa itu dosa, tapi terjatuh lagi. Bisa jadi karena kita belum merubah pola hidup. Rubah pola hidupnya. Tahu, saya kalau pergi ke tempat A di hari A, pasti saya maksiat. Sudah, jangan pergi ke tempat itu. Saya kalau sedang bergaul dengan si B, pasti ujung-ujungnya melakukan maksiat. Jangan bergaul sama si B. Bukan berarti kita memproteksi diri kita, tapi kita lebih berharga menjaga iman kita. Udah tahu kalau ketemu sama dia pasti jatuhnya ke lubang yang sama, terus berteman dengan dia. Lalu setelah jatuh ke lubang yang sama, selalu menyesal, tapi tidak mau berubah dari pola hidupnya. Ini yang dikatakan hijrah. Hijrah itu merubah pola hidup. Merubah bagaimana tatanan kehidupan kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama berulang kali. Allah musta'an. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilahi la anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.